nyukui rasa iso ngarepaken awak riko hang ring kono bisa nemu ganti lan bisa lilo salah iso odang ngumbiar rasa kadung ketiki kari ketun ring ati aku pengen riko iso bisa walas sampe saiki rasane sing bisa Riko.